rasane namung kuyonan cepule malah dadi tenanan maneman tenan dieman kriwian dadi grojokan nadyan namung sak kleraman nyatane gawe bingung ra karuan. Baliko Trate.